Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Semut binatang yang tahu membuat sebuah peraturan untuk diri dan tertib dalam kehidupan. Sungguh ironis kalau manusia yang adalah ciptaan Tuhan tak mampu menempatkan diri sebagaimana mestinya. Pemalas itulah yang pas untuk kita berbanding semut binatang yang merayap itu. Ah, ini sangat menyeramkan. Semut terus berjalan dalam kehidupannya. Kakinya tak pernah berhenti mengukir karya. Ia terus berlari dan berlari, mengerjakan banyak hal. Semut bukan saja rajin, tak ada pemimpin pun ia bekerja. Tak perlu dilihat, ia menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Pemalas, ia tak ingin mengerjakan pekerjaannya dan selalu melarikan diri dari sana. Pemalas, kalau ada tugas ia menghindar, 1001 alasan akan disampaikannya. Pemalas selalu mencari-cari celah bagaimana bisa meninggalkan pekerjaan. Pemalas hanya menumpuk 1 juta alasan yang menghabiskan masa depan. Ah, jangan malas. Pemalas sangat cocok belajar pada binatang. Tentu kita bukan itu. Kecuali memang engkau mau sama dengan semut. Ah, bukan juga. Tapi engkau di bawah semut, hina, rendah, di bawah binatang. Masa iya itu manusia? Kalau kau tak ingin terhina dan dihina, jangan malas. Bangun dari tempat dudukmu. Bangun dari 1 juta alasanmu. Berdiri dan raihlah kehidupanmu. Mungkin tak ada mata yang memandangmu, tapi semut tak perlu pemimpin untuk bekerja. Dilakukannya bagiannya. Semoga kita belajar dari sana. Walaupun ini menjadi ironi yang sangat luar biasa. Masa iya anak manusia harus belajar pada semut? Tapi apa boleh buat? Memang harus untuk orang yang malas.